lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, Kitabul Imarah, Imarah pemerintahan, bab yang ke-10, wajib setia dengan baiat khalifah yang pertama dibaiat. Itulah yang diutamakan. Yang pertama dibaiat, itulah yang diutamakan dalam wajibnya mentaati. Hadis yang pertama telah kita baca. Hadis yang kedua pun demikian. Pada halaman 136, hadis yang kedua di halaman ini nomor 4713. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Abu al-Ahwas wa Waqi' ha wa haddatsani Abu Sa'id al-Ashaj qala haddatsana Waqi' ha wa haddatsana Abu Kuraib wa ibn Numair qala haddatsana Abu Muawiyah ها وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش ها وحدثنا عثمان بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله رضي الله عنه قال. Hadis ini hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha, ini hadisnya, innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha. قالوا يا رسول الله كيف تأمرنا كيف تأمر من أدرك منا ذلك قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. Hadisnya hadis Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan yang sangat banyak. Ada lima jalan di sini, ada lima jalur. Dari lebih dari 6 orang guru, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim hadis ini. Dari jalur yang pertama, gurunya Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, dari Abu al-Ahwas dan Waqi'. Jalur yang kedua, Abu Sa'id al-Ashad, ya, dari Waqi' juga, kakek gurunya. Kemudian jalur yang ketiga, Abu Quraib dan Ibnu Numair. Ini sudah 4 orang gurunya Imam Muslim. Kemudian dari jalur yang lain, Ishaq bin Ibrahim dan Ali bin Khashram. Sudah 6 gurunya Imam Muslim. Qala akhbarana Isa bin Yunus kulluhum anil Amash. Jadi tingkatan kakek gurunya Imam Muslim itu Waqi', kakek gurunya itu lebih juga dari 3 orang. Yang pertama Abu al-Ahwas, kemudian Waqi', kemudian Abu Muawiyah, ya, kemudian A'mas, 3 orang atau 4 orang tingkatan di atas imam, gurunya Imam Muslim. Kemudian yang ke-7 dari guru Imam Muslim di sini adalah Utsman ibnu Abi Syaibah. Jadi 7 orang guru, dari 7 orang guru Imam Muslim mendapatkan hadis ini, dan yang ia bawakan adalah lafaz gurunya yang terakhir, yaitu Utsman ibnu Abi Syaibah. Dan dari gurunya yang 7 orang ini juga bercabang-cabang, maksudnya ke atas. Mereka bukan dapatkan dari 1 orang guru, tetapi dari 4 orang guru: Waqi', Abu al-Ahwas, Al-A'mash, Abu Muawiyah, ya. Dan hadisnya mengerucut kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha. Kata Nabi memberitakan, dan ini berita gaib, berita gaib yang disampaikan oleh Nabi berdasarkan berita dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia penyampai berita. In anta wa ma alaika in illal balagh. Tidaklah tugasmu kecuali menyampaikan. Maka yang di antara yang disampaikan oleh Nabi kepada kita umatnya, walaupun itu berita gaib, adalah sekarang ini, innaha satakunu ba'di, sesungguhnya akan terjadi setelahku. Ini kejadian-kejadian setelah beliau meninggal. Apa itu kejadiannya? Atharatun. Atharatun ini penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin yang tidak peduli dengan rakyat, yang mengutamakan kepentingan diri sendiri. Ithar, ithar dalam istilahnya adalah mengutamakan orang lain. Ithar dalam akhlak yang terpuji dalam agama kita, yaitu mengutamakan orang lain dalam mendapatkan kebaikan. Seperti yang dilakukan oleh orang Ansar kepada orang Muhajirin, ini ithar. Wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka mendahulukan orang lain dari diri mereka sendiri walaupun mereka juga membutuhkan. Nah, itu yang ithar. Sementara athara kebalikannya, mementingkan diri sendiri dan melalaikan yang lain, mengabaikan yang lain. Dan ini dilakukan oleh penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin setelah Nabi SAW meninggal dunia. Setelah Nabi SAW meninggal dunia, dan itu berita pasti, Nabi yang memberitahukan akan terjadi nanti. Ya, pemimpin-pemimpin yang tidak peduli sama rakyat, mengurusi diri sendiri, mengumpulkan kepentingan sendiri, dan bahkan menzalimi rakyat, pasti terjadi. Kemudian yang kedua, berita gaib yang disampaikan oleh Nabi adalah wa umurun tumkirunaha, dan perkara-perkara yang kalian mengingkarinya. Ya, bisa jadi penguasanya tidak berbuat zalim, tetapi penguasanya tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Ya, perkara-perkara yang kalian ingkari, dan ini akan berlaku nanti, akan ada penguasa, pemimpin yang bersikap seperti ini, kata Nabi SAW. Dan berita itu diberitahukan oleh Nabi ketika beliau memimpin, beliau masih hidup. Ya, dan kita yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi ini bukan terjadi pada zaman Abu Bakar, bukan juga terjadi pada zaman Umar, pada zaman Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, pada pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, dan yang lain-lainnya, dan masa-masa seperti khilafahnya Umar bin Abdul Aziz, pada dinasti Bani Abbas. Dan ada memang, dan ini pasti akan terjadi setelah jauh, dan akan sampai hari kiamat seperti itu. Karena berita itu setelah Nabi kan sampai hari kiamat akan ada nantinya, bukan dibatasi oleh waktu. Akan ada nanti pemimpin-pemimpin yang atharah, pemimpin apa-apa yang terjadi pada pemimpin penguasa yang kalian mengingkari mereka. Kata para sahabat, qalu ya Rasulullah, kaifa ta'muru man adraka minna dhalik, apa arahanmu kepada orang yang berjumpa dengan pemimpin yang seperti ini dari kami. Ya. Ini luar biasa, meminta petunjuk bagaimana bersikap dalam kondisi demikian. Ini arahan Nabi, ini hadiyun Nabi SAW. Jadi agama ini bukan hanya mengatur cara sholat saja, cara berwudu, cara puasa, cara berzakat, tapi mengatur bagaimana rakyat bersikap kepada penguasa. Arahan Nabi SAW. Karena antara rakyat, hubungan antara rakyat dengan penguasa, penguasa dengan rakyat, itu sudah dipraktekkan oleh mereka. Nabi penguasa. Tadi sempat kita dengarkan bacaan imam bahwa Nabi SAW pada bab yang sebelumnya, atau mungkin pada bab yang ke-10 ini, hadis yang pertama tadi, hadis yang pertama, kanat banu Israel tasusuhumul anbiya. Kemarin kita baca, Bani Israel itu menjadi pemimpinnya itu Nabi, menjadi khalifahnya Nabi. Ya Dawuda inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, pada ayat surat Sad yang tadi dibacakan oleh imam. Ya. Dan Daud didatangi oleh rakyat untuk mengadili mereka, terjadi persengketaan, pertikaian. Biasanya kalau sudah bersyarikat, ya, terjadi bersama-sama melakukan bisnis. Nah, seringkali terjadi percekcokan. Itu terjadi mulai dari zaman Nabi Daud alaihissalam. Mereka bergabung dalam sebuah bisnis peternakan. Ternyata saudaranya menzalimi dia. Ya. Kata Nabi Daud alaihissalam, "Inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'din." Ya. Kebanyakan orang-orang yang bersyarikat, ya, bergabung dalam sebuah bisnis akan pasti terjadi sebagian menzalimi yang lain. Dan sedikit yang yang beriman dan beramal saleh yang pada aturan main yang sebenarnya. Intinya dahulu di masa Bani Israel pemimpinnya adalah para nabi, sekaligus Nabi Daud khalifah, anaknya juga penguasa, raja. Bahkan Nabi Sulaiman anaknya dalam doanya meminta kepada Allah, Rabbi habli, dalam surat yang sama, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikanlah saya kekuasaan, kerajaan yang tidak didapatkan oleh penguasa setelah saya. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala kuasakan kepadanya, yarhamukallah. Dikuasakan kepadanya hewan-hewan, angin juga. Jadi angin itu, angin berjalan itu tentara Nabi Sulaiman. Ya. Kemudian juga jin. Ya. Dijadikan tentara Nabi Sulaiman untuk menjadi pekerja bangunan. Ya. Dipekerjakan oleh Nabi Sulaiman seperti yang juga diceritakan oleh Allah dalam surat yang sama, dalam surat Sad. Kembali kita kepada hadis yang kita pelajari ini. Setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi Nabi, dan yang akan menjadi penguasa adalah manusia biasa. Ya, manusia biasa yang Nabi SAW sebutkan, banyak di antara mereka yang keluar dari jalur. Kalau para Nabi di Bani Israel, yang rusaknya bukan pemimpinnya, tetapi para pemimpin di Bani Israel, yang rusaknya bukan para penguasanya, tetapi rakyatnya yang rusak. Ya, rakyatnya yang rusak. Setelah Nabi SAW, kerusakan terjadi pada kedua belah pihak. Ya. Rakyatnya rusak, ya, dan juga pemimpinnya banyak yang seperti ini. Satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha. Dan sikap yang diarahkan dan diajarkan oleh Nabi kepada rakyat adalah ketika ditanya oleh para sahabat, "Madza ta'muruna atau kaifa ta'muru man adraka minna dzalik?" Apa arahanmu kepada siapa yang berjumpa dengan penguasa yang seperti ini? Ya. Apakah kami mesti membawa massa mengumpulkan untuk memberontak? Ya. Atau untuk menggulingkannya? Atau untuk mengkritiki mereka, mengkritisi mereka, mengumbar-ngumbarkan kesalahan mereka? Kata Nabi SAW, "Qal tu'addunal haqqalladhi alaikum." Tugas kalian tunaikan. Ya. Tu'adduna, tunaikan oleh kalian. Al-haqqalladhi alaikum, kewajiban yang ditetapkan di atas pundak kalian, yaitu patuh dan taat. Seperti dalam hadis-hadis yang sangat banyak telah kita pelajari pada waktu-waktu yang lalu. Ya. Alaikum bisam'i wa ta'ah. Alal muslim, alal abdil muslim as-sam'u wa ta'ah. Ya. Siapapun pemimpinnya. Baik sampai sekalipun pemimpinnya itu hamba yang cacat, buntung, mujaddad al-atraf, cacat, tetap saja kalau dia sudah jadi pemimpin yang sah, wajib untuk mentaatinya. Jadi kata Nabi, tunaikan kewajiban kalian, tu'addunal haqqalladhi alaikum. Ini prinsipnya, ini prinsip Nabi, ya, yang diarahkan oleh Nabi, tu'addunal ladhi alaikum. Ini kepada pemimpin yang apa? Pemimpin yang atharah tadi. Pemimpin yang tungkir umur tungkiruna. Kata Nabi, tu'addunal haqqalladhi alaikum. Tunaikan kewajiban yang dibebankan di atas kalian. Wa tas'alunallaha alladhi lakum. dan kalian memohon kepada Allah untuk memberikan apa yang merupakan hak kalian. Jadi meminta kepada Allah. Kalau hak kita kita terzolimi dan hak kita dirampas, yang seharusnya kita mendapatkan perhatian, mendapatkan ini, ternyata tidak sama sekali. Kata Nabi SAW, minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Kembali kepada Allah dengan iman, dengan amal saleh, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan hak kalian. Sementara kewajiban kalian tunaikan. Tunaikan kewajiban kalian dan minta kepada Allah, bukan kepada penguasa, tapi minta kepada Allah. Wa tas'alunallaha alladzi lakum. Bisa jadi hak yang seharusnya kalian dapatkan di dunia ternyata ditunda oleh Allah untuk memberikannya kepada kalian. Sehingga Allah berikan limpahan pahala, kesabaran, ya. Atau menghapus dosa, karena jadi bisa jadi kezaliman penguasa disebabkan oleh dosa rakyatnya. Ya. Kezaliman penguasa, ya. Tidak becusnya pemimpin disebabkan oleh keadaan rakyat yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya masih teringat oleh saya ungkapan para ulama dahulu ketika muncul Al-Hajjaj bin Yusuf, salah seorang gubernur yang zalim. Mungkin tidak ada tandingannya sekarang ini. Yang haus darah, apapun kesalahan pokoknya mati. Bukan hanya 1,000-2,000 orang, ribuan orang mati di tangannya, ya. Diperangi dan dicari malah oleh dia, orang-orang yang memberontak, orang-orang yang ada masalah, sampai para ulama tabi'in banyak yang gugur di tangannya. Seperti Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair bukan karena memberontak, karena sebelum dia jadi gubernur dia ada masalah dengan Sa'id bin Jubair, salah seorang imam tabi'in. Setelah dia jadi gubernur dicarinya sampai dapat, kemudian dibunuhnya. Kata para ulama ketika itu, ketika para ulama didatangi untuk mencari solusi, kata sebagian mereka, sungguhnya Hajjaj ibn Yusuf ini adalah azab Allah. Maka angkatlah azab Allah dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di masa Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Ketika para penguasa dari mulai Ma'mun, ya, dengan dua khalifah setelahnya. Jadi tiga orang khalifah, atau kalau saya tidak salah empat orang khalifah yang menegakkan bendera akidah yang menyimpang sekali, yaitu mengatakan Al-Quran itu makhluk, ya. Di fitnah manusia dengan fitnah yang besar, yang tidak mengaku dari para ulama, yang tidak mau mengakui disiksa, dihukum, dan kan banyak ada di antara mereka yang meninggalnya di saat dihukum, sampai Al-Ma'mun berencana untuk membunuh Imam Ahmad, ya. Disuruh untuk membawanya ke ibu kota, ya. Dan Imam Ahmad berdoa kepada Allah, ya Allah, wafatkan Ma'mun ini, ya Allah, jangan biarkan saya melihat wajah Ma'mun. Maka Allah Subhanahu wa taala wafatkan Ma'mun sebelum berjumpa dengan Imam Ahmad. Ya. Ada Muhammad bin Nuh bersama beliau ketika itu. Sementara Imam Ahmad sebenarnya tinggal mengatakan iya atau tidak. Ketika ia mengatakan tidak, ya. Ia mengatakan iya, maka banyak orang yang akan mengikutinya dan mudah baginya untuk mengumpulkan massa karena banyak. Jangan bayangkan ketika dia meninggal dunia, jutaan orang yang mengiringi jenazahnya. Jutaan orang mengiringi jenazahnya penuh. Ya. Tidak ada tempat yang kosong. Termasuk khalifah yang nanti akan ada khalifah yang mengembalikan ideologi itu kepada ideologi Ahlussunnah. Ya. Dan diberi beliau hadiah dan dia sama sekali tidak mau menerima. Ya. Dia tetap menyampaikan, disiksa, dicambuk. Ya, sampai pingsan dicambuk. Bahkan meninggalnya itu disebabkan akibat cambukan-cambukan. Ya, biasa ketika dicambuk dia memohon kepada Allah satu cuma. Ya Allah, ketika saya pingsan karena dicambuk, jangan biarkan aurat saya tersingkap. Ya. Jangan biarkan aurat saya tersingkap. Ini subhanallah, dan sama sekali tidak ada Padahal mudah baginya untuk menggerakkan massa yang besar. Ya. Karena ini bukan tuntunan agama. Nabi kita mengajarkan ajaran yang membawa kepada kemaslahatan umum, bukan kepentingan pribadi. Karena kalau sudah terjadi pertumpahan darah, sementara darah kaum muslimin lebih mulia di sisi Allah daripada Ka'bah. Ya. Meninggalnya, tumpahnya darah satu orang disebabkan oleh fitnah, ini berbahaya besar, perkara besar. Jangan mudah mengeluarkan anjuran, ya, membawa yang akibatnya meninggalnya satu orang muslim yang tidak diketahui apa penyebab dia meninggal dunia. Ya. Ini agama kita, ini syariat, ini untuk tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, tu'adduna al-haqqa alladhi alaikum ma tas'aluna Allah alladhi lakum. Tunaikan kewajiban kalian yaitu taat dan patuh dan minta apa yang merupakan hak kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini petunjuk Nabi Muhammad SAW yang diminta oleh para sahabat Nabi SAW ketika berjumpa dengan pemimpin yang seperti tadi. Sataku inna satakunu atharatun wa umurun tunkirunaha. Kita lanjutkan berikutnya 4714 hadis yang ada pada halaman 137. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Zuhair bin Harbin wa Ishaq bin Ibrahim qala Ishaq akhbarana wa qala Zuhair ahaddathana Jarir an al-A'mas an Zaid bin Wahb an Abdurrahman bin Abdurabbil Ka'ba qala dakhaltu al-masjida fa idza Abdullah bin Amr bin al-As jalisun fi dhillil Ka'ba wan nasu mujtami'un alayhi فأتيتهم فجلست إليه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظل ومنا من هو في جشره إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعدها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر فدنوت منه فقلت له أنشدك الله أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال سمعته أذناي ووعاه قلبي فقلت له هذا ابن أمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة أن تراد منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما قال فسكت ساعة ثم قال أطيعه في طاعة الله وعصه في معصية الله. Ini luar biasa, ya, peristiwanya dan juga hadisnya. Ya, peristiwanya bermula dari seseorang dalam sanad ini yang bernama Abdurrahman ibnu Abdurabbil Ka'bah. Namanya siapa? Abdurrahman bin Abdurabbil Ka'bah. Dia yang bercerita panjang lebar sekarang ini, salah seorang dari generasi tabi'in, murid dari sahabat Nabi SAW. Kata Abdurrahman ibn Abdurabbil Ka'bah bercerita, rahimahullahu taala, dakhaltul masjidah. Suatu ketika saya masuk masjid. Ya. Fa idza Abdullah bin Amir bin al-As, ternyata di dalam masjid ada Abdullah ibn Amr ibn al-As, sahabat Nabi. Ya, Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Abdullah sahabat, ayahnya Amr bin al-As sahabat. Ya. Abdullah bin Amr bin al-As jalisun fi dhillil Ka'bah. Berarti kejadiannya di Mekah, Masjid Mekah. Ya, Abdurrahman bin Abdurrabbil Ka'bah masuk ke Masjid Mekah, dan di dalam masjid dia berjumpa dengan Abdullah bin Amr bin al-As sedang berada di naungan Ka'bah. Di bawah naungan Ka'bah. Wan nasu mujtami'una alaih. Di sekelilingnya banyak orang berkumpul. Berarti dia sedang menyampaikan kajian. Ya, sedang menyampaikan pelajaran. Banyak orang yang berkumpul di sekitarnya. Fa'ataituhum. Maka saya pun datang ikut. Ya. Nimbrung. Fajalastu ilaih. Saya pun duduk ke dekat beliau. Faqal. Maka terdengarlah oleh Abdurrahman bin Abdurrabbil Ka'bah penyampaian dari Abdullah bin Amr bin As. Apa kata Abdullah? Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Suatu ketika kami bersama Nabi dalam sebuah perjalanan. Perjalanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjalanan yang indah. Perjalanan yang nikmat, perjalanan yang berkah. Ya. Kata Abdullah bin Amr, kami pernah bersama Nabi dalam sebuah perjalanan. Fanazalna manzila. Maka dalam perjalanan tersebut kami singgah di suatu tempat. Ini biasa, apalagi perjalanan apa? Perjalanan dengan kendaraan, perjalanan darat dengan kendaraan seadanya. Ada yang berjalan kaki, ada yang pakai unta. Nah, tentu membutuhkan untuk istirahat. Terkadang Nabi SAW membawa mereka istirahat di malam hari. Ya, terkadang menjelang senja. Ya. Maka kami singgah di suatu tempat, fanazalna manzilan. Nah, ketika singgah itu diceritakan pula oleh Abdullah bin Amr apa yang diperbuat oleh para sahabat yang singgah. Faminna man yuslihu khiba'ah. Yang ketika kami singgah itu ada di antara kami yang memperbaiki khiba'nya. Khiba' tempat, ya, tempat untuk bermalam, ya, tenda. Sibuk mengurusi tenda untuk bisa diperbaiki, dibangun. Wa minna man yantadilu. Di antara kami ada yang memberesi panahnya, ya, atau mengasah ujung panahnya, ujung anak panahnya. Wa minna man huwa fi jasharihi. Jashar ini saya tidak tahu apa artinya. Mengurusi hewan ternaknya, hewan tunggangan, memperbaiki tendanya. Ada yang berlomba memanah, yang tadil, ya, yang tadil berlomba memanah, artinya berlomba untuk, ya, dalam memanah. Dan ada pula yang menunggu hewan gembalaannya. Itu yang mereka lakukan saat singgah tadi dalam perjalanan. Ya. Iznada munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba terdengarlah, ya, panggilan dari tukang panggil Nabi. Jadi Nabi memiliki tukang panggil untuk mengumpulkan orang. Ya. Apa isi panggilannya? As-salatu atau as-salata jami'ah. Salat mengumpulkan. Berarti disuruh berkumpul untuk salat. Maksudnya salat sunat. Ya. Fajtama'na ila Rasulillah SAW, maka kami pun berkumpul. Bisa jadi itu panggilan hanya untuk mengumpulkan saja dan tidak ada ibadah salat apa-apa. Bisa jadi juga memang mereka berkumpul dan salat terlebih dahulu, maksudnya salat sunat. Ya. Faqal, setelah berkumpul mereka semua, lalu Nabi SAW pun berpidato atau menyampaikan ceramahnya. Kata Nabi, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairin. Seterusnya, tidaklah sesungguhnya tidaklah ada seorang nabi pun sebelum saya kecuali kewajibannya untuk memberitahukan umatnya semua kebaikan yang ia ketahui. Jadi tugasnya apapun kebaikan harus sempurna disampaikan kepada umatnya. Begitu juga keburukan. Ya. Mereka setiap nabi itu kewajibannya menyampaikan, memperingatkan umatnya dari semua keburukan. Ini menunjukkan bahwasanya nabi itu sempurna menyampaikan agama. Tidak ada yang namanya kebaikan yang membawa ke surga kecuali semua nabi sudah menyampaikannya. Tidak ada keburukan yang membawa ke neraka kecuali semua nabi sudah memperingatkannya. Tanpa ada yang kurang. Lengkap. Ini prinsip yang diajarkan nabi, yang bahwa para nabi itu dalam dakwahnya tidak ada kebaikan kecuali telah disampaikan, dan tidak ada keburukan yang membawa ke neraka kecuali telah diperingatkan, menunjukkan bahwasanya agama yang dibawa nabi, yang telah disampaikan oleh nabi itu sempurna. Tidak perlu ditambah-tambah. Apapun namanya kebaikan sudah disampaikan semuanya oleh nabi. Tidak perlu kita menambah-nambahkannya. Apapun keburukan sudah diperingatkan oleh Nabi SAW. Ini yang pertama disampaikan oleh Nabi. Ini prinsip beragama. Harus kita yakini bahwa Nabi Muhammad SAW sudah sempurna menyampaikan kebaikan dan sudah sempurna memperingatkan dari keburukan. Dan bukan hanya beliau, nabi-nabi sebelumnya pun demikian. Ini yang pertama. Kemudian, wa inna ummatakum hadhihi. Ini prinsip yang kedua yang ditanamkan oleh Nabi kepada kita. Wa inna ummatakum hadhihi. Sesungguhnya umat kalian ini, maksudnya umat di beliau, umat akhir zaman, ju'ila afiyatuha fi awwaliha. Afiatnya, keselamatannya itu diletakkan oleh Allah di awal. Ini menunjukkan jaminan dari Nabi bahwa generasi pertama ini generasi yang selamat. Generasi yang mendapatkan afiah, mendapatkan penjagaan, perlindungan. Makanya Nabi dalam hadis yang lain mengatakan, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah di zamanku. Diberikan afiat kepada mereka, selamat dari penyimpangan, selamat akidah. Makanya bila mana ada orang yang di akhir zaman ini yang meragukan akidah mereka, berarti meragukan Nabi SAW. Nabi yang mengatakan ju'ila afiyatuha fi awwaliha, umat Islam, umat akhir zaman ini, keselamatan itu diletakkan pada yang pertama di awalnya. Kemudian di akhir-akhirnya apa yang terjadi? Wasayusibu akhiraha, dan akan menimpa akhir umat ini balaun wa umurun tungkirunaha. Bala-bala dan perkara-perkara yang kalian para sahabatku mengingkarinya. Penyimpangan agama, fitnah, pertengkaran, pertikaian yang terjadi, kalian para sahabat tidak pernah melihatnya, ya. Dan kalian mengingkarinya. Ini senada dengan hadis yang tadi, hadis Abdullah bin Mas'ud. Ya. Kemudian wataji'u fitnah, di antara fitnah yang akan tiba di akhir umat ini, fayuraqqiqu ba'duha ba'dan. Ini prinsip juga yang ketiga, ya. Yang kedua tadi adalah Nabi memberitahukan kepada kita bahwa semakin ke ujung, ya, semakin banyak perkara-perkara besar yang terjadi. Sementara keselamatan itu sudah diletakkan pada awal, generasi awal. Makanya untuk menjadi mencari keselamatan, kembali kepada cara beragama generasi awal, generasi pertama, pendahulu yang baik. Khairu salafin, khairu khalafin li khairi salaf. Ya, sebaik-baik pengikut kepada yang terdahulu. Itu yang harus kita usahakan, mengikut yang terdahulu dengan cara yang baik. Jangan membuat yang baru. Jangan merasa tidak butuh kepada generasi awal. Harus, kita kalau ingin selamat harus mengikut apa yang telah menyelamatkan yang terdahulu. Kata Imam Malik, ya, dalam sebuah hadis, bukan Imam Malik, ya, bahwa sayuslihu akhiru hadhil umma ma aslaha awwalaha, ya, yang akan memperbaiki akhir umat ini adalah perkara yang telah menjadikan umat yang awalnya menjadi baik. Apa? Yaitu pemahaman yang benar, pengamalan yang benar, Al-Quran dan Sunnah. Itu yang akan memberikan solusi terbaik kepada umat ini. Bukan membuat rumus yang baru, membuat teori yang baru. Tidak ada, teorinya sudah ada, rumusnya sudah ada, yaitu yang telah menjadikan yang terdahulu itu baik, itu yang akan memperbaiki yang akan datang. Ini prinsip yang kedua. Yang ketiga, fitnah-fitnah yang muncul, ya, itu semakin lama semakin besar. Ya, taji'u fitnatun fayuraqqiqu ba'daha ba'dan. Bencana yang datang itu meringankan bencana yang telah berlalu. Ya, ketika datang bencana, orang menganggap oh ini besar. Ternyata ketika muncul setelah itu bencana, yang telah berlalu itu dianggap kecil. Oh ini dibandingkan dengan 40 tahun yang lalu, ini kecil. Makanya ketika terjadi banjir misalnya, ini banjir terbesar yang telah, ya, melebihi yang telah terjadi. Ini contoh. Begitu juga fitnah dalam agama, ya, fitnah dalam penyimpangan agama. Ketika dilihat penyimpangan di zaman sekarang ini dengan penyimpangan yang terdahulu, orang menganggap ah, berarti penyimpangan sefulan 20 tahun yang lalu tidak seberapa dibandingkan dengan ini. Ya. Pernahkah orang dahulu memikirkan akan ada orang yang mengesahkan LGBT, yang mendukung LGBT? Mungkin 40 tahun yang lalu orang masih menganggap ini perbuatan yang sangat keji, tetapi sekarang orang menganggap biasa dan bahkan melegalkan. Dan akan semakin muncul fitnah-fitnah, semakin dekat hari kiamat akan muncul fitnah yang besar yang membuat fitnah yang sebelumnya jadi ringan. Itu prinsip yang ketiga yang diajarkan oleh Nabi, bahwa fitnah itu sebagiannya melemahkan atau meringankan sebagian yang lain. Ya, begitu juga kita sebenarnya ditimpa oleh musibah. Ketika kita melihat musibah orang lain ternyata lebih besar daripada kita, akan membuat kita merasa lebih ringan daripada mereka. Nah, ini juga prinsip yang ketiga bisa kita jabarkan banyak. Ya, wataji'u fitnatun fayuraqqiqu ba'daha ba'dan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Mungkin hanya sampai di situ yang bisa kita sampaikan atau pelajari dari hadis yang didengar oleh Abdullah bin Amr bin As dari langsung dari Nabi SAW, dan nanti bahkan di ujung hadis ini Abdurrahman bin Abi Rabbil Ka'bah yang tadi ikut hadir di majlis di Mekah itu di bawah naungan Ka'bah, hadir majlisnya Abdullah bin Amr bin As, meminta kepastian. Dan bahkan dia meminta Abdullah bin Amr bin As bersumpah Allahu, itu bersumpah itu Allah, bukan anta sami'ta, ini pertanyaan anta sami'tahu min Rasulullah SAW, benar-benar engkau dengar itu dari Nabi? Ya. Jadi dia minta ketegasan. Kata Abdullah bin Amr bin As menunjuk ke telinganya dan ke dadanya, ya, telingaku benar-benar mendengar dan hatiku benar-benar memahami. Dan ini yang perlu kita ambil sebelum sampai ke sini, ya, sebelum kita lupa juga, bahwa dalam belajar agama dua hal ini yang harus kita usahakan. Jangan hanya sekedar sampai di sini tetapi ini tidak memahami. Makanya Abdullah bin Abbas, ya, selalu mengatakan bahwa cara dia memperdalam ilmu agama adalah dengan terus berupaya untuk bisa paham. Untuk bisa paham. Ketika ditanya apa menyebab engkau bisa dengan usiamu yang muda ini menguasai ilmu yang luas, kata beliau, bilisanin saul wa biqalbin aqul, atau biqalbin aqul wa lisanin saul, dengan kalbu yang selalu berpikir, menganalisa, berupaya untuk bisa paham. Nah, kemudian yang kedua dengan bertanya, memperbanyak bertanya, dan bertanya ini kan nanti jawabannya kan didengar. Nah, jadi membawa apa yang masuk ke telinga ini ke dalam hati. Ini sarana untuk, ya, untuk bisa paham agama. Biasakan, kalau hanya sekedar mendengar, mudah. Ya. Jadi sekian ribu orang yang mendengarkan penyampaian seseorang, tetapi berapa mereka yang bisa memasukkan yang didengar itu ke dalam dada untuk bisa paham. Ini perlu proses memang. Dan itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As ketika itu dia masih kecil. Dalam perjalanan itu dia termasuk masih kecil karena dia sigar sahabah. Dia sahabat kecil. Dalam perjalanan bersama Nabi itu dia masih remaja. dan ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi, sebagiannya tadi telah kita pelajari, dia mendengar dan dia masukkan ke dalam kalbunya. Maka dia mengatakan sami'athu udhunaya, kedua telinga saya ini mendengar, wa wa'ahu qalbi, dan kalbuku memahaminya. Ini yang bisa kita pelajari, ya, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Lanjutan dari hadis yang sekarang belum kita selesaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan dan manfaat dari apa yang kita pelajari. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.